tidak pernah reda. Semoga yang kita ucapkan abadi dalam kenyataan. Nanti pun kita membuktikan semua yang kita ucapkan. Cintaku kepadamu tak akan pernah layu bagaikan bunga surga yang segar selamanya. Segar selamanya.